Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima amma ba'd. Kembali kita melanjutkan kajian kita Bahjah Qulubil Abrar karya Al-Imam Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, yang kita di pagi hari ini 1 Rabiul Awal 1445 Hijriah merupakan pertemuan yang ke-16. Pada pertemuan ke-16 ini kita masih melanjutkan pada keterangan syarah hadis nomor 13, yaitu hadis dari sahabat Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'da wa syabbaka baina asabi'ihi, muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa seorang mukmin terhadap mukmin yang lainnya itu adalah seperti satu bangunan di mana satu sama lain saling menguatkan. Lalu beliau menyilang-nyilangkan di antara jari jemari beliau. Hadis ini muttafaqun alaih. Pada pertemuan yang lalu telah kita baca keterangan Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah tentang hadis ini, yang mana beliau diantaranya menggambarkan tentang bahwa di sana ada kewajiban yang bersifat fardu ain, ada ya kewajiban yang bersifat fardu kifayah. Kemudian beliau contohkan beberapa yang fardu kifayah, yang itu di mana umat saling menguatkan satu sama lain, saling mendukung. Di antaranya wa makana al-mu'minun liyanfiru kafatan falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din wa liyunziru qaumahum. Tidaklah pantasnya kaum mukminin semuanya berangkat berjihad, berperang. Tidak, kalau seandainya tidakkah sekelompok dari setiap golongan itu, ya, tidakkah berangkat dari setiap golongan itu adanya sekelompok orang yang yatafaqahu liyatafaqahu fid-din. Mereka melakukan tafaqquh sehingga tidak semuanya berangkat berperang, namun ada sekelompok dari tiap-tiap golongan yang berangkat untuk bertafaqquh fid-din, mendalami ilmu agama dan agar memberikan peringatan kepada kaumnya. Ya, demikian pula beliau sebutkan adanya kelompok atau sekelompok umat yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ini demikian, ini adalah semuanya dalam koridor at-ta'awun 'alal birri wat taqwa, sehingga kaum muslimin berjalan dengan tujuan dan keinginan yang sama, yaitu menegakkan kemaslahatan agama dan dunia mereka, yang mana agama tidak bisa tegak kecuali dengannya, sehingga masing-masing bergerak sesuai dengan kemampuan, tugas dan tanggung jawabnya. Kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, beliau melanjutkan syarahnya. Wa tarjihu a'la al-masalih 'ala adnaha wa daf'u a'la al-madar bin nuzul ila adnaha. Demikian pula memilih yang paling kuat di antara berbagai maslahah. Ya, menguatkan maslahah yang tertinggi, ya, dibandingkan yang rendah. Ya, kuatkan maslahah yang paling tinggi, pilih maslahah yang paling tinggi. Demikian pula daf'u a'la al-madar, menolak madarat, kerugian, hal negatif yang tertinggi, yang paling besar bin nuzul ila adnaha, dengan turun melakukan madarat yang lebih rendah, memilih yang lebih rendah. Jika terpaksa memilih salah satu, tidak ada jalan keluar kecuali dengan cara memilih salah satunya, maka pilih yang lebih rendah resikonya, lebih rendah madaratnya, kerugiannya. Wal muwazana bainal umur wa ma'rifati haqiqatil masalih wal madar wa maratibiha. Demikian pula harus ada kemampuan menimbang berbagai urusan serta mengenali hakikat maslahah dan madarat serta tingkatan-tingkatannya. Ini harus ada kemampuan seperti ini di tengah-tengah kaum muslimin. Wabil jumlah yas'auna kulluhum litahqiqi masalihi dinihim wa dunyahum. Sehingga secara global semuanya berupaya ya untuk mewujudkan kemaslahatan agama dan dunianya. Mutasaidin, mutasanidin, saling membantu ya, saling mendukung. Yaraunal ghaya wahidah, semuanya memandang bahwa tujuannya satu. Wa intabayanatit turuq, walaupun berbeda, berbeda-beda caranya. Wal maqsud wahidan. Wa intaaddadat alwasail ilaihi, maksudnya satu walaupun beragam wasailnya. Tentu saja maksud dan al-ghaya di sini adalah maksud dan al-ghaya yang sesuai dengan syariat, yaitu demi ad-din, kemaslahatan agama dan dunia, yang berpedoman kepada apa? Dalam koridor al-kitab wa sunnah wa makana alaihi salaful ummah. Demikian pula at-turuq wal wasail ilaih, jalan dan sarana yang ditempuh untuk meraih tujuan tersebut. Itu semua tidak keluar dari at-turuq wal wasail al-ma'zunah syar'an, cara-cara dan sarana-sarana yang diizinkan secara syar'i, diizinkan secara syar'i, sehingga tidak seperti kaedah mal'unah yang dihembuskan oleh Yahudi yang ma'al asaf diikuti oleh kelompok-kelompok hizbiyin, sebagian kelompok-kelompok hizbiyin, bahwa al-ghayah tubarrirul wasail, tujuan itu membolehkan berbagai sarana untuk meraihnya. Demikian secara mutlak, sehingga sarana apapun dipahami dan diterapkan, sarana apapun yang selama untuk tujuan tersebut maka itu boleh. Maka akhirnya mereka menempuh berbagai sarana yang bahkan yang menyelisih syariat. Di antaranya mereka ingin menegakkan daulah Islamiyah, namun dengan cara berparlemen, masuk ke parlemen, lakukan masuk atau melakukan cara-cara demokrasi. Kenapa? Ya kan ini demi meraih daulah Islamiyah, menegakkan khilafah Islamiyah. Tidak bisa menegakkan cara itu, menegakkan tujuan tersebut atau mencapai tujuan itu kecuali dengan cara ini. Masuk ke sistem, sehingga ikut berdemo, ikut pemilu, masuk ke dewan parlemen dan seterusnya. Maka ayol ikhwar rahimani wa rahmukumullah, karena mereka apa, terjebak pada kaedah yang mereka ciptakan sendiri, yaitu al-ghayah tubarrir al-wasail. Selama ada tujuan yang benar, maka itu akan membolehkan semua cara untuk mencapainya. Maka tidak demikian. Memang betul bahwa salah satu kaedah yang ada di ilmu fiqih, yang itu disepakati oleh para ulama, bahwa al-wasail laha hukmul maqasid. Wasail itu hukumnya sesuai dengan kaedahnya, apa, sesuai dengan tujuannya. Jika tujuannya baik, maka wasail, cara, sarana ke arah tujuan itu, maka itu baik. Namun apa? Tidak wasail secara mutlak seperti itu, tapi al-wasail al-ma'zunah syar'an. Wasilah-wasilah, sarana-sarana yang diizinkan secara syar'i. Sebagai contoh, ya, salat al-jama'ah fil masjid. Ya. Maka sarana untuk bisa sampai ke masjid, maka itu disyariatkan. Maka itu baik. Ya. Sebagaimana salat di masjid berjamaah untuk kaum pria itu adalah wajib, maka sarana untuk mencapai ke sana itu juga wajib. Ya. Tidak bisa seseorang menegakkan sholat di masjid kecuali dengan cara berjalan ke masjid. Ya. Berjalan ke masjid. Maka berjalan ini pun wajib. Sebagaimana tujuannya adalah wajib. Ya. Demikian. Namun, apa? Wasail yang ma'zun syar'an. Al-ma'zunah syar'an. Sehingga kalau ada wasail yang tidak ma'zunah syar'an, misalnya wasail dengan cara naiki motor, kendaraan motor yang itu motor tetangganya tanpa izin misalnya, maka tidak kemudian dia mengatakan, loh kenapa kamu memakai motor tanpa izin? Ya kan karena untuk hadhil ghayah, maka cara apapun kita diperintah, gak bisa untuk sampai kecuali jalan, ada motor, motor tetangga saya pakai demi ini. Nah, tidak demikian ya, karena wasilah yang anda lakukan itu wasilah yang ghair ma'zun syara'an, tidak diizinkan secara syar'i. Ya. Kemudian beliau mengatakan, "Fama anfa'ul amal bihadzal haditsil 'azhim alladzi arsyada fihi hadzan nabiy sallallahu alaihi wasallam alladzi arsyada fihi hadzan nabiyul karim sallallahu alaihi wasallam ummatahu ila ay yakunu kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha." Ya, betapa bermanfaat mengamalkan hadis yang agung ini. Yang padanya Nabi membimbing, Nabi yang mulia ini membimbing umatnya untuk menjadi seperti satu bangunan. Ya, satu sama lain saya menguatkan. Wakal jasadil wahid. Dan juga beliau mengajarkan, membimbing umat ini agar seperti menjadi satu jasad. Idastaka minhu udwun tada'a lahu sa'irul jasad bil humma wassahr. Ketika salah satu anggota badan kesakitan, mengeluh sakit, maka anggota badan yang lainnya juga ikut merasakan sakit dengan adanya demam dan tidak bisa tidur. Ini kal jasadil wahid. Sehingga satu anggota badan sakit, yang lainnya juga turut merasakan sakitnya. Walihada hatha syari'u ala kulli ma yuqawi hadzal amr. Oleh karena itu, pembuat syariat, yaitu Allah dan Rasulnya, itu mendorong segala hal yang bisa menguatkan perkara ini. Wa ma yujibu al-mahabba bainal mu'minin, dan segala hal yang bisa mengantarkan terwujudnya sikap saling mencintai di antara kaum mukminin. Di antara kaum mukminin. Wa ma bihi yatimmu ta'awun 'alal manafi. Demikian pula segala hal yang dengannya bisa terwujud at-ta'awun, kerjasama di atas hal-hal yang bermanfaat. Wa naha anit tafarruq wa ta'adi, dan juga syariat melarang dari perpecahan dan saling berpecah dan saling bermusuhan. Wa tashtitil kalimah fi nususin katsirah, demikian pula tercerai-berainya kalimah, barisan. Syariat melarang tercerai-berainya barisan. Fi nususin katsirah, di banyak nas, ya, di banyak dalil. Ya, kalau antum bertanya di mana dorongan syariat untuk saling mencintai, saling menguatkan, saling mendukung, saling berta'awun, bersatu, dan mana larangan syariat untuk berpecah, dari berpecah, saling bermusuhan, saling berpecah, ya, tercerai berainya barisan, di mana itu? Beliau sebutkan fi nususin katsirah, ya, itu di banyak dalil. Hatta udda hadza aslan aziman min usuliddin, sehingga permasalahan ini teranggap, terhitung sebagai salah satu dasar atau salah satu prinsip besar dalam di antara prinsip-prinsip agama, tajibu mura'atuha. Nah, yang wajib untuk diperhatikan, wa'tibaruhu wa tarjihuhu ala ghairihi. Wajib diperhatikan, wajib diperhitungkan, dan wajib dikuatkan di atas yang lainnya. Wasa'yu ilaihi bikulli mumkin, dan wajib pula mengupayakannya dengan segala hal yang bisa dilakukan. Fanas'alullah ta'ala yuhaqqiqa lil muslimin hadzal asl wa yu'allif baina qulubihim wa yaj'aluhum yadan wahidatan 'ala man nawa'ahum wa 'adahum innahu karim. Maka kita memohon kepada Allah ta'ala agar bisa mewujudkan bagi kaum muslimin prinsip yang besar ini, menyatukan di antara hati kaum muslimin dan menjadikan mereka menjadi satu tangan, ya, satu barisan dalam menghadapi semua yang mencela dan memusuhi mereka. Innahu karim, sungguhnya dialah yang maha pemurah. Ayol ikhwar rahimani wa rahmakumullah, ini adalah prinsip yang sangat penting. Beliau mengingatkan dengan prinsip ini, yaitu al-mahabbah, ya, wa-ta'awun alal manafi', dan peringatan dari at-tafarruq wa-ta'adi wa-tashtitil kalimah. Wabil khusus juga di antara, ya, ini di antara kaum muslimin secara umum, wabil khusus di antara ahli sunnah al-jamaah, tentunya semuanya di antara kaum muslimin itu tetap tidaklah mempersatukan kaum muslimin kecuali al-kitab wa sunnah. Makana alaihi salaful ummah. Ya. Sehingga persatuan itu adalah hak, bukan persatuan ala seperti yang dilakukan oleh kaum ala ikhwanul muslimin. Yang penting bersatu, ya. Tanpa apa, yang penting semua unsur dipersatukan padahal memiliki prinsip yang berbeda-beda, manhaj yang berbeda-beda. Maka tidak demikian bersatu itu. Tapi persatuan adalah yang bersatu di atas dasar prinsip Al-Quran wa sunnah wa makana alaihi salaful ummah. Nah, bil khusus juga di antara persatuan antara ahli sunnah salafiyin yang mereka memiliki kesamaan dalam mafhum ad-din, yaitu manhaj mereka, bahwa mereka sama-sama, ya, mengagungkan Al-Quran wa sunnah wa salaful ummah. Maka ini juga sangat harus. Mereka ahlu sunnah adalah awlan nas, orang yang paling harus memperhatikan prinsip ini. Ya, harus paling bisa untuk menjaga dan mengamalkan prinsip ini. Demikian para ulama wanti-wanti salafiyin ahlu sunnah terhadap prinsip ini. Ya, dan sampai prinsipnya dicabik-cabik. Ya, sampai ahlu sunnah mudah berpecah, mudah bercerai-berai. Ya. Karena itu para ulama mentahdir keras, memberingatkan keras kelompok-kelompok haddadiyah. Ya. Di antara yang para ulama sejak dulu memperingatkan dari kelompok-kelompok ashabul ahwa, yaitu baik itu kelompok khawarij, ya, Rafidah, Mu'tazilah, Qadariyah, Jahmiyah, dan seterusnya, yang mereka kelompok-kelompok bid'ah, kelompok-kelompok hawa nafsu, yang dengan kemunculan mereka memecah belah kaum muslimin, yang Allah Ta'ala sudah mewanti-wanti, wa anna hadza sirati mustaqimah fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilih. Dan inilah jalanku yang lurus, fattabi'uhu, ikutilah jalanku yang lurus, yang satu itu. Wala tattabi'u subula, dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Yang ditafsirkan oleh para ulama, apa itu as-subul? As-syubuhat wasyahawat. Yang itu akan mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah Ta'ala. Nah, sangat disayangkan kelompok-kelompok seperti Al-Haddadiyah itu paling ketol untuk memecah belah barisan salafiyin, ya. mereka membidik Ahlus Sunnah, bahkan membidik para ulama Ahlus Sunnah yang hampir-hampir tak ada satupun ulama yang selamat dari celaan, dari upaya isqat yang mereka lakukan, yaitu menjatuhkan. Ya, tidaklah mereka bukan membantah Ahlul Bid'ah, mereka bukan bersikap keras terhadap Ahlul Bid'ah, namun mereka membantah ulama, mencela ulama dan menjatuhkan ulama Ahli Sunnatil Jamaah, sehingga mereka adalah kelompok yang paling getol mengarahkan panah-panah mereka kepada sesama Ahlu Sunnah, bil khusus kepada ulama-ulamanya. Itu para ulama sangat memperingatkan mereka dari bahaya makar-makar yang mereka lakukan. Nah, bil khusus juga tatkala muncul kelompok-kelompok ya yang berbicara terhadap saudaranya tanpa hujjah, maka ulama mengingatkan bahwasanya al-kalam tanpa hujjah seperti ini, yang itu merupakan bagian daripada hudzudzun nafs, ini min asbab al-ikhtilaf wal-iftiraq, di antara sebab perpecahan, ya, di antara sebab perpecahan, yaitu ketika berbicara tanpa hujjah. Ini terjadi masa fitnah Yahya al-Hajuri, ya. Kemudian terjadi pada masa fitnah Faleh al-Harbi, nah, dan seterusnya, termasuk yang terakhir fitnah al-Musa'fiqah, ya, yang Syekh Al-Allama Rabi bin Hadi menegaskan terhadap pembesar Musa'fiqah yaitu Muhammad bin Hadi bahwa dia lebih jahat, lebih jelek, lebih berbahaya daripada Al-Haddadiyah. Ketika ditanya kenapa dia lebih berbahaya daripada Haddadiyah, maka beliau menjawab bahwa Haddadi tidak melakukan qadhif, satu. Sementara Muhammad bin Hadi melakukan qadhif. Yang kedua, Muhammad bin Hadi memecah belah salafiyin di berbagai penjuru negeri, berbagai penjuru dunia. Ya, tidaklah ada tempat di situ ada salafiyin kecuali dipecah belah oleh Muhammad bin Hadi. Ya, maka beliau katakan ini sebagai sesuatu yang lebih berbahaya daripada al-haddadiyah, akhas min al-haddadiyah, ya, akhtar min al-haddadiyah. Yang sangat disayangkan bahwasanya peristiwa ini justru juga terjadi di fitnah kita yang menimpa di Indonesia. Ya. Dipecah belah salafiyin oleh asatidah yang menamakan dirinya atau dikenal dengan asatidah jumhur atau asatidah kibar. Ya. Tidaklah satu tempat kecuali satu kota kecuali dipecah belah. Membuat yayasan baru, membuat ma'had baru, madrasah baru, ya, yayasan ditarik, atau tanah wakaf ditarik, dipecat, ya, orang dikeluarkan tanpa ada hujah, tanpa ada keterangan, tanpa ada alasan yang dibenarkan secara syar'i. Nah, bahkan sekedar orang memosting suatu poster kajian atau daurah, bahkan daurah para masyai pun dikeluarkan. Ketika ditanya apa alasannya, tidak jelas, ya, muter-muter atau tidak menjawab atau nanti begini nanti begitu. Ayol ikhwah rahimani wa rahmatullah, maka ini suatu fenomena yang sangat menyedihkan, yang ini sangat berbahaya, ya, memecah belah salafiyin tanpa di atas hujjah. Nah, yang ini merupakan salah satu akibat dari adanya hudzudzun nafs. Sehingga ini adalah perkara yang perlu kita ingat kembali, ya, termasuk beliau mengingatkan di sini dalam kajian apa di dalam syarah di sini beliau ingatkan bahwasannya inilah prinsip yang sangat besar, ya, sehingga kita sebagai salafiyin harus terdidik di atas tarbiyah salafiyah ini, yaitu menjaga dan menghormati persatuan, dan inilah salah satu prinsip penting dakwah salafiyah, yaitu al-ijtima' wal-i'tilaf, nah, al-haq wa nabdhu al-furqah, nah, dan membuang segala bentuk perpecahan. Nah, dan mentahdzir, berbicara terhadap mencela saudaranya, menuduh saudaranya tanpa ada hujjah, ini salah satu penyebab ya tercerai-berainya salafiyin. Ya, ini salah satu bentuk hududun nafas yang bisa beresiko memecah belah barisan salafiyin, menimbulkan perpecahan di tengah-tengah salafiyin dan merobek-robek prinsip yang agung dan besar ini. Barakallahu fikum. Dan sangat disayangkan juga mereka melakukan itu sampai sekarang, sampai hari ini tidak berhenti. Ya. Dan tetap mereka tak mampu mengeluarkan hujjah atau menampakkan, menunjukkan hujjahnya. Ya. Bahkan semakin mereka berbuat atau menutup-nutupi, semakin tampak pembangkangan mereka terhadap arahan dan nasihat para ulama yang telah memberikan keputusan dan bimbingannya terhadap fitnah yang terjadi di Indonesia ini. Nah, dengan berbagai ucapan-ucapan, ya, bahkan mereka saat ini menunjukkan ya, marah besar para pengikutnya ketika asatidzah itu disinggung. Ya, padahal ketika ulama diremehkan, dicela, mereka tidak marah. Tapi ketika ulama para ustadznya disinggung, mereka marah luar biasa dan menunjukkan pembelaan-pembelaan yang kita sangat menyesalkan pembelaan itu, yang seakan-akan pembelaan itu dilakukan oleh orang yang enggak kenal prinsip-prinsip manhaj. Ya. Tiba-tiba mengunggulkan, menyebutkan keutamaan-keutamaan, keunggulan-keunggulan keilmuan, ya. Bahwasanya ustaz fulan begini atau jasanya begini dan begitu. Bahkan sampai menyebutkan ustaz fulan ahlul bait, ya. Perkara-perkara yang semuanya bukanlah hujjah yang bisa dibenarkan. Jika si Ustadz Fulan itu Ahlul Bait, apakah berarti dia maksum? Ya. Kita mengkritisi kesalahannya, menunjukkan kesalahannya, itu bukan berarti mencela. Karena kita meluruskan, karena kita menegakkan al-amru bil ma'ruf, menahi anil mungkar. Ayuhal ikhwa rahimani wa rahmukumullah. Menutup kajian kita di pagi hari ini, Al-Allamah Ubaid Al-Jabiri rahimahullah memberikan pengingat penting terhadap syarah Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Beliau katakan bahwa hadis ini merupakan berita yang bermakna perintah. Maka sabda Nabi, al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan, ya, itu kan redaksinya berita. Setiap mu'min terhadap mu'min yang lainnya adalah seperti satu bangunan. Ini redaksinya berita, namun maknanya perintah. Kata beliau, yafham minhul aqil al-labib al-amra. Dari sini, setiap orang yang berakal sehat, itu akan memahami dari sini, dari sabda beliau ini, adanya perintah, yakni liyakun. Kullu mu'min ma'al mu'min kalbunyan. Hendaklah setiap mu'min ya, terhadap mu'min yang lainnya itu menjadi seperti satu bangunan. Ya, yang satu menguatkan yang lain. Sehingga ini redaksinya berita namun bermakna perintah. Yani kita diperintah untuk bersikap demikian. Ya, seorang mu'min terhadap mu'min yang lainnya hendaknya menjadi seperti satu bangunan. Kita diperintah untuk seperti ini. Wa syari' amara bima yajma'al kalimah wa hadzara minal furqah. Maka pembuat syariat ini memerintahkan untuk melakukan sesuatu yang bisa menyatukan barisan dan memperingatkan, mentahdzir dari furqah, perpecahan. Ya, ini syariat selalu memerintahkan ma yajma' al-kalimah dan sebaliknya mentahdzir, memperingatkan dari al-furqah. Kemudian beliau mengingatkan lakin lam yujmil dzalik, namun syariat, pembuat syariat tidak membiarkan itu mujmal. Ya, Tidak mujmal seperti itu, tapi rinci. Alladzi yufarriqul kalima al-ahwa. Yang memecah belah barisan itu hawa nafsu. Ya. Termasuk hawa nafsu, hudzudzun nafs. Bahasa lain pula apa? Hudzudzun nafs. Ini yang yufarriqul kalima. Wa qad hadzara minha sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi telah mengingatkan dari hawa nafsu ini, dari hawa nafsu, dari ittiba'ul ahwa, mengekor terhadap hawa nafsu. Fa hadzara minal khawarij. Wa hadzara minal qadariyah. Wa hadzara minal ma'asi. Maka Nabi memperingatkan dari bahaya kelompok khawarij. Memperingatkan dari bahaya kelompok qadariyah. Memperingatkan dari bahaya maksiat. Wa hadzara minad dajjal. Demikian pula beliau memperingatkan dari bahaya dajjal. Wa abana ma yajma'ul kalimah. Wa huwal ijtima' ala sunnah wa luzumil jama'ah. Dan sebaliknya, beliau menjelaskan sesuatu yang bisa menyatukan barisan, yaitu bersatu di atas as-sunnah dan komitmen di atas al-jama'ah. Di antara sabda Nabi adalah, wa inna hadhil umma sataftariku ala 73 millah kulluha finnar illa wahida wahiya al-jama'ah. Demikian pula pada hadis Hudzaifah ibn al-Yaman, talzam jama'at al-muslimin wa imamahum. Ini diantara adillah beliau disebutkan secara ringkas. Lalu beliau katakan, Zakarna hadha hatta la yuttakhad min kalami syaih ahadun annahu mujmal. Sengaja kita sebutkan ini supaya tidak ada seorang pun yang mengambil dari ucapan syaih ini, ya, dengan menyatakan ini kan mujmal, ya. Sehingga diambil begitu saja. Termasuk cara penerapan yang mujmal, akhirnya diterapkan bersatu dengan cara apa? Bersatunya ikhwanul muslimin, persatuan ala ikhwanul muslimin. Maka tidak demikian lah. Kita bersatu di atas al-haq. Satu dengan memperingatkan dari hawa nafsu. Karena itulah yang memecah belah barisan. Seperti ini. Bal hadhihi hiya nususus syara' fasyara' lam yatruk al-umur mujmalatan hakadha hatta yudli man sya'a bira'yihi ma sya'a. Bahkan inilah dalil-dalil syariat. Syariat tidaklah membiarkan perkara itu mujmal demikian. Sehingga siapapun yang mau bisa masuk, bisa mengambil semaunya dengan ra'yunya. Tidak demikian. Bal yubayyinu dhalika ghayatal bayan. Bahkan syariat menjelaskan dengan penjelasan yang sangat jelas. Wal fatinul labib al kayyis al hadik. Maka seorang yang cerdas, ya, yang tajam cara pandangnya, walladzi yaruddu nusus syari' ba'dhuha ila ba'd. Mereka mengembalikan dalil-dalil syariat itu yang satu ke yang lainnya. Fa yaruddu al mutlaq ila al muqayyad, mengembalikan nas yang mutlaq kepada yang muqayyad, wal 'am ila al khas, wal mujmal ila al mufassar. Ya, hatta yastakhlis al-hukum ala asasin sahih, sehingga hukum bisa tegak, ya, terpilih di atas asas yang benar, ya, sehingga tidak kemudian umum-umum gitu aja, tidak, dan kata-kata atau cara-cara kalimat-kalimat mujmal bil khusus di masa-masa fitnah itu diperingatkan dengan keras oleh para ulama, ya, karena kalau bicara-bicara global itu akan bisa ditarik di sana, ditarik di sini, ya, maka padahal sehingga apa, tampilannya benar padahal yang dimaukan batil, ya, yang dimaukan batil, dan ini sangat disayangkan juga dilakukan oleh asatidzah, ya, dalam kesempatan hari-hari ini ketika membela apa yang mereka lakukan. Di antaranya dengan cara apa? Menggunakan kata-kata yang mujmal. Ya. Sehingga sepintas lalu benar, tampak benar, namun yang dimaukan itu adalah makna yang batil, yang itulah yang dipakai, diterapkan oleh para pengikutnya. Nas'allah salamal afiyah. Ayuhal ikhwa rahimani wa rahmukumullah. Demikian mungkin yang bisa kita sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua. Sebelum ditutup, barangkali ada yang mau disampaikan, dipersilakan. Bismillah, assalamualaikum. Ustaz Afwan mau bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana Abu Hafs dari Minahasa Tenggara. Ahlan, Ustaz. Ini ada pertanyaan, Ustaz. Saat ini banyak yang mengaku, banyak kelompok-kelompok yang mengaku bermanhaj salaf. Apakah Wahda Islamiyah dan Roja termasuk salafi? Dan bagaimana cara kita untuk membedakan atau untuk mengetahui siapa yang benar-benar di atas manhaj salaf dan siapa yang sekedar mengaku-mengaku saja, Ustaz? Nah, Wahda Islamiyah dan juga Roja, mereka tidak berjalan di atas manhaj salafi yang sebenarnya, walaupun tampilannya itu menampakkan ya kitab-kitab salaf, pelajarannya misalnya, atau menukil fatwa para ulama. Maka cara mengukurnya tidaklah demikian, tapi kita melihat bagaimana mereka ketika terjadi fitnah, ya, apakah mereka komitmen dengan kalam para ulama ataukah tidak. Ketika fitnah Ali Hasan Al-Halabi, apa yang terjadi pada pihak Roja, para pengelolanya? Ya. Demikian pula ketika fitnah Sururiyah, ya, apa yang terjadi pada kelompok Wihda Al-Islamiyah? Nah. Demikian pula fitnah-fitnah yang lainnya. Mereka tidak memperhatikan kalam para ulama, ya, termasuk dalam hal ini prinsip di dalam bersikap, bergaul, ya, menilai tawaif warijal, kelompok-kelompok yang lainnya dan tokoh-tokoh yang lain. Sehingga kita lihat sekarang, terlepas dari Roja itu menggunakan cara dakwah televisi, di situ menggunakan gambar makhluk bernyawa, maka terlepas daripada itu, karena masalah makhluk, gambar makhluk bernyawa yang digunakan untuk berdakwah itu memang para ulama berbeda pendapat, ada yang membolehkan, ada yang tidak. Dan tak sedikit dari ulama masa ini yang membolehkan. Namun bukan itu titik khilaf kita dengan kelompok radio Roja atau televisi Roja. Tapi masalah-masalah yang prinsip yang lainnya, di antaranya adalah prinsip ketika menyikapi Ali Hasan Al-Halabi. Kita membela, mengagungkan, bahkan mengundang Ali Hasan Al-Halabi ke sini. Ya. Padahal Ali Hasan Al-Halabi banyak penyimpangan yang itu telah diperingatkan oleh masyayikh. Masuk dalam hal ini Syekhuna Rabi atau Syekh Al-Allama Rabi hafizahullahu ta'ala, ya. Di antaranya dia menyanjung Ahmad Surkati di hadapan khalayak umum, ya, bahwasanya Ahmad Surkati bukan hanya seorang salafi, bahkan Syekh Salafiyin, kata beliau, kata dia. Nah, dengan redaksi seperti itu kurang lebih. Nah itu padahal Ahmad Sukarti seorang yang berpemikiran Mu'tazilah, ya, demikian. Ini salah satu contoh. Nah, maka barakallahu fikum, menyikapi mereka tak sekedar melihat, oh, kitab pelajarannya, pelajaran kitab-kitab salafi dan seterusnya, tidak. Bahkan Syekh Rabi memperingatkan dari Muhammad, memperingatkan Muhammad bin Hadi, bahasanya Muhammad bin Hadi tidak terdidik dengan tarbiyah Ibnu Taimiyah. Padahal beliau, Muhammad bin Hadi, mengajarkan kitab-kitab Ibnu Taimiyah. Ya. Makanya dia marah besar ketika di terhadap ucapan Syekh Rabi. Gimana saya dia katakan tidak terdidik dengan tarbiyah Ibnu Taimiyah, sementara saya selalu mengajarkan kitab-kitab Ibnu Taimiyah. Ya. Sehingga ukurannya bukan sekedar mengajarkan atau membuka pelajaran-pelajaran Ibnu Taimiyah, tidak. Tapi bagaimana benar-benar dia mengamalkan, benar-benar terdidik dengan pendidikan Ibnu Taimiyah, nah, dan seterusnya. Barakallahu fikum. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Jazakallahu khair, Ustaz. Waiyakum. Ada lagi mau disampaikan? Atau mau ditanyakan? Baik, jika tidak ada, Mungkin kita akhiri sampai di sini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillah.